Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Sebelumnya kita bacakan hadis yang ke-31 dari bab zulmun duna zulmin. Man hafiz hadis, siapa yang hafiz hadis? Banin. Apa? Siapa yang hafiz hadis? Hizir, apa? Fadha. Hada mumtaz. قال أصحاب رسول الله أينا أحسنت بارك الله فيكم ما شاء الله هذا الحديث نعمة يعني هذا زيد apa? Enggak. Lain? Abu Rahman? Hafiz dan hadis? Siapa yang awal? Betul. Abu Bakri. Coba lihat antara ayah dan anak siapa lebih lancar. Betul. Barakallahu fikum. Fadal Faqih. Ya. Biar komplit. Bisar. Muhammad. Muhammad bin Ja'far. Al-Qamah. Ahsantum. Ya. Yang sudah menghafal, fadlu ikra'u, silakan baca. Masyaallah, barakallahu fiikum. Taib. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang macam-macam kezaliman. Ya. Kezaliman ada yang zulmun akbar dan zulmun asghar. Ada zalim yang besar dan zalim yang kecil. Zalim yang besar di antara contohnya adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Adapun kedzaliman yang kecil, ya, tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Zalim yang kecil masuk ke dalamnya kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Seseorang menzalimi dirinya sendiri. Nah, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Masuk juga di dalamnya menzalimi orang lain. Apakah berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, atau berkaitan dengan kehormatan. Nah, masuk pada bab yang ke-24. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu alamatil munafiq. Bab alamat, ciri-ciri al-munafiq, orang munafiq. Nah, sebagaimana telah kita jelaskan, bahwasanya kekafiran ada yang sifatnya besar, ada yang kecil. Begitupun kezaliman. Ada zalim yang besar, ada zalim yang kecil. Kemunafikan pun demikian. Ada nifakun akbar, ada nifakun asgar. Ada kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Nah, kemunafikan yang besar ini bisa mengeluarkan dari Islam. Adapun kemunafikan yang kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Kemunafikan secara syariat, nifaq, maknanya adalah idharul Islam wa ibtanul kufri wa syirki. Menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran dan kesyirikan. Nah, ya. Ini makna daripada nifaq, kemunafikan. Dan para ulama, mereka menyebutkan bahwa nifaq nau'an. Nifaq ada dua macam. Ada nifaq yang disebut dengan nifaqun akbar, atau disebut juga nifaqul i'tiqadi. Kemunafikan yang besar, kemunafikan yang berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan. Nah, ketika seorang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran, ini yang disebut dengan nifaq yang besar. Pelakunya mengeluarkan dari agama Islam secara keseluruhan. Dan ini pun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia ada yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yang dimaksud adalah orang-orang munafikin. Ya. Di mana mereka menampakkan secara zahirnya keislaman, keimanan. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka bersama dengan kaum mukminin secara zahirnya. Ya. Melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ini nifaqun akbar, kemunafikan yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tempat orang-orang munafik di akhirat nanti. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di keraknya neraka. Di neraka yang paling bawah. Hukuman mereka lebih berat daripada orang-orang kafir. Kenapa? Dikarenakan mereka tadi menampakkan Islam, menampakkan iman, tapi menyembunyikan kekafiran. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang terpedaya dengan keadaan mereka ini. Ya. Bahkan mereka bayikan musuh dalam selimut. Ini keadaan orang-orang munafik. Nifaqun i'tiqadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang jelek. Di antaranya tidak adanya keimanan pada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang mengolok-olok agama, mengolok-olok Islam, dan juga kaum muslimin. Nah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami beriman. Dan apabila mereka bertemu dengan teman-teman mereka dari kalangan orang-orang kafir, mereka mengatakan, kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ya. Ini keadaan munafik nifakun akbar. Dan mereka, orang munafik yang seperti ini, ada di setiap zaman. Ya. Di zaman Nabi SAW, ada orang-orang munafik seperti ini. Di setiap zaman, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, sampai zaman sekarang kita ini, ya, ada orang-orang munafik yang seperti itu. Apalagi ketika nampak kekuatan Islam. Ya. Dan mereka tidak mampu untuk menandinginya secara zahir. Tidak mampu melawan secara zahir. Mereka akan menampakkan, ya, masuk ke dalam Islam, menampakkan keislaman, menampakkan keimanan dengan tujuan memberikan makar di budaya kepada kaum muslimin dalam batin-batin mereka. Berencana untuk memberikan tipu daya. Ya. Nah, mereka menyatakan keimanan hanya bertujuan supaya bisa hidup bersama kaum muslimin. Selamat darah dan harta mereka, aman darah harta dan mereka. Tapi dalam hati mereka menyimpan kebencian kepada kaum muslimin. Dan mereka berupaya untuk merencanakan makar-makar kepada kaum muslimin. Pada zaman Nabi SAW ketika awal-awal Islam, tidak didapatkan orang-orang munafik. Yeah. Orang yang menyatakan Islam ketika awal-awal Islam, mereka adalah para sahabat yang kokoh dalam keimanannya. Yang mereka siap untuk menanggung berbagai macam ujian-ujian ketika menampakkan keislaman. Nah, ketika menampakkan keislaman, ada yang dikucilkan, ada yang sampai disiksa, bahkan ada yang sampai dibunuh. Sehingga ketika itu, di awal-awal Islam, yang menampakkan keislaman, yang menyatakan keislaman, mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang kokoh keimanan mereka. Ya. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menang dalam perang Badar dengan jumlah mereka yang sedikit, ya, kurang lebih 300 orang, sementara orang-orang kufar Quraisy berjumlah 1000 orang atau lebih. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan kepada kaum muslimin memenangkan dalam perang tersebut. Ya. Bahkan pimpinan mereka, Abu Jahal, terbunuh dalam perang tersebut. Nah, ketika pulang ke Madinah, mulai nampak kekuatan kaum muslimin. Mulai dari sana, banyak orang-orang yang asalnya kafir, dari kalangan Yahudi, menampakkan keislaman. Tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Ya. Sehingga kita sebutkan tadi, orang-orang munafik yang semacam ini akan ada setiap zaman. Terlebih lagi ketika nampak kekuatan Islam. Dan mereka tidak mampu untuk membalas menandinginya. Ya. Mereka berpura-pura menampakkan Islam, padahal menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membongkar keadaan mereka. Disebutkan dalam ayat-ayatnya. Yeah. Supaya kaum muslim berhati-hati dari haula'i munafiqun, dari orang-orang munafiqun. Bahkan kalau kita perhatikan dalam awal surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 golongan manusia. Ya. Yang pertama, golongan kaum mukminin. Nah, dalika al-kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya. Disebutkan dalam 4 ayat oleh Allah Subhanahu wa tentang sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang sifat orang-orang kafir. Hanya 2 ayat saja. Dan setelah itu Allah sebutkan tentang sifat orang-orang munafik. Sampai 13 ayat. Allah sebutkan tentang sifat orang-orang munafik. Nah, dikarenakan bahayanya fitnah mereka terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Sampai Allah sebutkan 13 ayat berkenaan dengan sifat orang-orang munafik. Kenapa dikatakan mereka menisbahkan dirinya kepada Islam? Akan tetapi, dalam hati mereka menyimpan kebencian, permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, sehingga ketika ada kesempatan ya, untuk memerangi kaum muslimin, mereka melakukannya. Nah, innan nifaqun akbar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya Sifatul Munafiqin. Nifaqun akbar ini, kemunafikan yang besar ini, ada 6 macam. Yang pertama, mendustakan Rasulullah SAW. Salisannya dia beriman kepada Rasul, tapi dalam hatinya mendustakan khabar-khabar dari Rasulullah SAW. Ini termasuk ke dalam nifaqun akbar. Yang kedua, dia mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengimani sebagian, mendustakan sebagian, padahal lisannya mengatakan iman kepada Rasulullah SAW. Ini pun masuk ke dalam nifaqun akbar. Ya. Yang ketiga, membenci Rasulullah SAW. Tadi mendustakan, sekarang membenci Rasulullah SAW. Salisannya dia mengatakan cinta kepada Rasul, tapi dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Rasulullah SAW. Nah, ya. Yang keempat, membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Membenci sebagian saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini masuk ke dalam nifaqun akbar. Yang kelima, dia senang dengan kemunduran agama Rasulullah SAW. Tatkala kaum muslimin mendapatkan musibah bencana, dia senang. Yeah. Ini sifat orang-orang munafik, nifaqun akbar. Seperti hanya ketika terjadi peristiwa dalam perang Uhud. Yeah. Banyak di antara kaum muslimin, para sahabat yang gugur dalam perang Uhud, orang-orang munafik mereka senang melihat kejadian seperti itu. Nah, dan yang keenam, dia benci ketika agama Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, benci, tidak senang. Ya, ini sifat orang-orang munafik, nifaqun akbar. Nah, adapun yang kedua, nifaqun asgar, kemunafikan yang kecil. Ya. Atau disebut dengan nifaqul amali, kemunafikan yang berkaitan dengan amalan. Ya. Dan ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, akan tetapi bisa menjadi perantara kepada kemunafikan yang besar. Nah, sehingga seorang mukmin yang terjatuh kepada kemunafikan dalam jenis ini, yang sifatnya amalan bukan keyakinan, masih dinyatakan sebagai mukmin. Ya. Tapi mukmin yang kurang keimanannya, lemah keimanannya, mukmin yang masih ada sifat-sifat munafik pada dirinya. Ya. Nah, akan saya sebutkan dalam hadis yang akan kita bacakan nanti tentang sifat-sifat munafik nifakul amali, yang berkaitan dengan amalan, bukan dengan keyakinan. Nah, qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Sulaiman Abu Rabi', menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Rabi', ya, Al-Jahrani. Nah, qala haddatsana Isma'il ibnu Ja'far, beliau berkata menceritakan kepada kami Isma'il ibnu Ja'far. Qala haddatsana Nafi' ibnu Malik, menceritakan kepada kami Nafi' ibnu Malik. Nafi' ibnu Malik ini paman dari Imam Malik bin Anas. Nah, Ibni Abi Amir Abu Suhail, an abihi, dari bapaknya Malik bin Abi Amir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW bersabda. Hadis yang kita bacakan ini dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman ibnu Sohr. Ya. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nah, ayatul munafiq salas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri kemunafikan ada tiga. Tiga di sini bukan pembatasan. Bukan hanya tiga saja. Tapi Rasulullah menyebutkan di antara ciri-ciri kemunafikan ada tiga yang akan disebutkan dalam hadis ini. Ya. Dan telah kita jelaskan metode semacam ini, menyebutkan yang global kemudian yang rinci, salah satu di antara metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri munafik ada tiga. Setelah itu disebutkan satu persatu. Satu, dua, dan tiga. Ya. Dan kalau kita perhatikan banyak dalam hadis-hadis Nabi seperti ini. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Disebutkan secara global, tiga perkara. Kemudian disebutkan satu persatu. Satu, dua, tiga. Sab'atun yudilluhumullah fi yudilli yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongannya akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan tujuh secara global. Kemudian disebutkan satu persatu secara rinci. Satu, dua, tiga, sampai tujuh. Salasu da'wat mustajabat, tiga doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rapat yang global, kemudian dirinci, satu, dua, tiga. Yeah. Ini salah satu pengajaran Nabi SAW. Hikmahnya, dengan disebutkan yang global, biasanya orang akan penasaran dengan apa rinciannya. Sehingga rasa penasarannya ini membuat dia perhatian terhadap apa yang akan disampaikan. Ya, ada tujuh. Dia memperhatikan apa saja tujuh perkara tersebut. Disebutkan yang satu, dia penasaran apa yang keduanya. Sehingga benar-benar memperhatikan. Sebutkan tiga. Ya, apa saja tiga tersebut. Yang pertama begini, dia penasaran yang kedua. Sehingga memperhatikan apa yang akan disampaikan setelah itu. Nah, idza haddatsa kadzdzaba, Yang pertama, apabila dia bicara kadzaba, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia ingkar. Wa idza tumina khana. Yang ketiga, apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Yeah. Ini di antara ciri-ciri kemunafikan yang kita sebut tadi, nifakul amali. Yeah. Kemunafikan yang berkaitan dengan amalan, bukan berkaitan dengan keyakinan. Yeah. Kemunafikan yang berkaitan dengan amalan, masuknya ke dalam nifakun asgor. Kemunafikan yang kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Akan tapi termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, yeah. Yang pertama di antara ciri kemunafikan, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia bicara dusta. Yeah. Dusta merupakan ciri kemunafikan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk jujur. Yeah. Dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Wakunu ma'as-sadiqin. Bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Yeah. Dalam semua perkara, hendaklah kita jujur. Dalam bicara, hendaklah kita jujur. Dalam berdagang, hendaklah kita jujur. Fa in saddaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Baik, kalau dia jujur dan menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan, tidak menyembunyikan aib-aib dan cacat-cacat dari barang yang diperjualbelikan, maka akan diberkahi jual belinya. Yeah. Dalam semua perkara. Nah, bahkan dalam bercanda pun hendaklah kita jujur, tidak dusta. Tidak membuat kedustaan-kedustaan dalam rangka bercanda. Dalam rangka ditertawakan oleh orang lain. Ya. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila jannah." Wajib bagi kalian untuk jujur. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Ya. Jujur. Nah, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Dan jauhi oleh kalian kedustaan. Sesungguhnya kedustaan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan perbuatan-perbuatan yang jelek mengantarkan kepada neraka. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita senantiasa melazimi kejujuran dan menjauhi meninggalkan kedustaan. Yeah. Dusta ada yang sifatnya ucapan, ada juga yang sifatnya perbuatan. Yeah. Dusta dalam ucapan ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Ya, sesuai dengan kenyataannya. Dusta dalam ucapan. Ya. Dusta dalam perbuatan ketika seorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hatinya. Nah, seperti hanya orang-orang munafik yang kita sebutkan tadi. Ya. Nah, melakukan berbagai macam ibadah-ibadah tapi niatannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ingin dipuji, ingin disanjung, dan lain sebagainya. Yeah. Nah, yang jelas, dusta ini merupakan dosa yang sangat besar. apalagi dustanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tingkatan dusta yang paling besar dosanya. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kedustaan. Mengatakan ini halal, Allah menghalalkan, padahal Allah mengharamkannya. Ini haram, Allah mengharamkan, padahal Allah menghalalkannya. Yang berikutnya, kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempatnya di dalam neraka. Dan yang berikutnya, dusta kepada sesama manusia. Ya, banyak bentuknya tadi disebutkan. Nah, dan orang yang banyak terjatuh kepada kedustaan, di antaranya dalam masalah jual beli. Ya, banyak para pedagang yang terjatuh kepada kedustaan. Dusta menyebutkan keadaan barang begini, begitu. Padahal ada cacatnya barang tersebut. Nah. Atau sumpah-sumpah dusta. Ketika jual beli. Dan lain sebagainya. Nah. Banyak jadi kedustaan. Dalam jual beli. Sehingga Rasulullah mengingatkan dalam hadis tadi, kalau jual beli kita ingin barokah, maka hendaklah jujur dan juga menjelaskan tentang keadaan barang. Jangan menutup-nutupi. فَإِنْ كَدَّبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْهِمَا. Kalau dusta dan menyembunyikan keadaan barang yang diperjualbelikan, akan dicabut keberkahannya. Sehingga dusta ini bisa mencabut keberkahan. Dan biasanya ketika seorang berdusta, dia akan menutupi kedustaannya dengan kedustaan yang berikutnya. Satu kali berdusta, dia bisa berdusta yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Untuk menutupi kedustaan, biasanya dengan kedustaan lagi. Sehingga pantas orang yang melakukan kedustaan ini bisa menyeret kepada kejelekan-kejelekan. Satu kali dusta akan berimbas kepada kedustaan yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, sehingga Rasulullah memperingatkan, Iyakum wal kadiba. Hati-hati kalian dari kedustaan. Bahkan Nabi SAW pernah bermimpi. Dan mimpi beliau merupakan suatu kebenaran. Beliau diperlihatkan dengan seseorang yang dia tidur telentang. Kemudian di pinggirnya ada orang yang membawa guci dari besi. Seperti gergaji. Kemudian digergaji mulutnya. Sampai kepada pundaknya, tengkuknya. Digergaji hidungnya sampai bagian belakangnya. Digergaji matanya sampai bagian belakangnya. Ketika ditanyakan siapa mereka, dijawab, فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَقْتِبُ الْكَدِبَ تَبْلُغُ الْأَفَاقَ. Sesungguhnya, dia adalah seorang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia melakukan kedustaan. Yang mencapai segala penjuru. Di sini dia berdusta, di sana dia berdusta. Terus disebarkan kedustaannya kemana-mana. Maka diberikan ancaman dengan ancaman sangat mengerikan tadi. Digergaji mulutnya sampai bagian belakang. Digergaji hidungnya, digergaji matanya sampai bagian belakang. Ini balasan bagi orang yang suka berdusta. Nah, dan dusta sekali lagi merupakan sifatul munafiqin. Sifat orang-orang munafik. Nah, wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, apabila dia berjanji ingkar. Nah, setiap janjinya ingkar. Berjanji ini dia mengingkari, berjanji itu dia mengingkari. Ini pun banyak terjadi pada tujar, para pedagang. Kadang-kadang dia janji ini, janji itu. Kemudian mengingkarinya tanpa ada alasan yang jelas. Nah, mengingkari janji termasuk di antara sifatul munafiqin. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah kepercayaan dia khianat. Diberikan amanah kepercayaan berupa rahasia misalkan. Dia menyebarkan kepada yang lainnya. Nah, temannya memiliki rahasia, percaya kepada kita. Nah, sampaikan rahasia tersebut. Ini rahasia ya, jangan sebarkan kepada yang lain. Nah, dia percaya kepada kita, kita bisa amanah. Tapi kadang-kadang keceplosan. Kita bicara kepada orang lain, rahasia temannya. Kemudian diimbuhi lagi, ini rahasia ya, jangan kita tahu yang lain. Nah, terus rahasianya menyebar. Ya. Sesuatu apabila sudah melebihi dua orang, biasanya ya tersebar dengan mudah. Rahasia yang diketahui oleh lebih dari dua orang biasanya menyebar. Nah, berarti tidak amanah. Atau amanah yang sifatnya harta. Ya. Diberikan amanah berupa harta, baik titipan ataupun lain sebagainya. Nah, amanah, harta, anak yatim misalkan. Tapi dia menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, tidak menjaganya. Ini pun termasuk di antara sifat-sifat munafikin, khianat terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya. Tapi kita sebutkan tadi, kemunafikan yang semacam ini, yang berkaitan dengan amalan, tidak mengeluarkan dari Islam. Seorang mukmin berdusta. Misalkan, dinyatakan sebagai mukmin, tapi terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada kemaksiatan. Mukmin yang kurang keimanannya, yang lemah keimanannya. Sehingga kesimpulannya, kalau kemunafikan yang besar, tidak mungkin muncul dari seorang mukmin. Yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, tidak mungkin ini ada pada diri seorang mukmin. Kenapa dikatakan yang demikian itu mereka dihukumi kafir? Nah, sehingga Allah katakan innal munafiqina fi dzalkil asfali minan nar. Orang-orang munafik tempat mereka itu di dalam neraka. Nah, dan juga Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Di antara manusia ada yang mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. هَؤُلَاءِ كُفَّارٌ. Mereka adalah orang-orang kafir. Tapi ketika bermuamalah di dunia, tentu yang menjadi patokanlah zahirnya. Nah, kalau zahirnya terlihat sebagai mukmin muslim, dihukumi mukmin muslim. Nah, ada masalah hati, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika para sahabat meminta kepada Nabi SAW untuk membunuh orang-orang munafikin, Rasulullah mengatakan tidak. Aku khawatir manusia mengira Nabi Muhammad SAW membunuh sahabat-sahabatnya. Kenapa dikatakan zahirnya menampakkan keislaman, keimanan? Nah, jadi kalau mereka dibunuh, padahal Rasulullah tahu tentang keadaan mereka melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan hati-hati mereka. Tapi Rasulullah tidak membunuh mereka. Khawatir. Manusia menyangka Rasulullah SAW membunuh sahabat-sahabatnya. Nah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka sangat mengkhawatirkan diri-diri mereka terjatuh kepada kemunafikan. Disebutkan oleh Ibnu Mulaikah rahimallahu taala, adraktu 30 rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifaq. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya khawatir ada kemunafikan pada diri-diri mereka. Walaupun mereka mendapatkan jaminan keriduan Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat para sahabat khawatir ada sifat kemunafikan pada dirinya. Sehingga bagaimanapun keadaan kita, hendaklah kita khawatir terjatuh kepada berbagai macam kesalahan-kesalahan, fitnah-fitnah. Nah, walaupun kita berada di atas tauhid, tetap kita khawatir jatuh kepada kesyirikan. Walaupun kita berada di atas sunnah, tetap kita pun khawatir jatuh kepada kebid'ahan. Dengan adanya rasa khawatir, kita akan berusaha menjauhi sejauh-jauhnya berbagai macam kejelekan-kejelekan. Nah, termasuk di antara kemunafikan. Hendaklah kita khawatir diri-diri kita terjatuh kepada kemunafikan. Sehingga kita menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila huna, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.